bisa nyanyi bareng. Aku hitungin dari mulai satu ke tiga ya. Satu, dua, tiga. Untuk masih banyak Laskar Yugen. Tepuk tangannya mana dulu yang meriah dong.